nana berkata, minta maaf atas salah yang nana beke. Nana berkata, nana mengaku hati keras tak gengsi siapa yang salah. Lihat sana burung camar, kalau pergi pasti pulang ke sarangnya. Sayang, tiapa ngana manusia punya anak, sudah nyanda tahu diri. Sayang, keras ngana pepati, keras ngana pediri, nyanda mengaku. Berkata, minta maaf atas salah yang ngana beke. Ngana batata, nyanda mengaku hati keras tahan gengsi siapa yang salah. Lihat sana burung camar, kalau pergi pasti pulang ke sarangnya. Sayang, kiapa ngana manusia punya anak, sudah nyangga tahu diri. Sayang, keras nganak pedih.